Hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan memasuki bab baru, bab nomor 64 yang berjudul Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Tidak menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Tidak menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Bab ini terkait dengan masalah permintaan syafaat, supaya lebih mudah untuk memahaminya, ana akan kasih ilustrasi. Kemarin ketika piknik kemana? Jepara. Yang mancing angkat tangan. Yang mancing malam-malam dapat ikan kerapu angkat tangan. Ayo, siapa? Ana enggak akan minta ikannya kok. Angkat tangan, siapa yang mancing? Hah? Siapa? Bejo? Enggak, Bejo udah enggak ada sekarang. Siapa? Panitia ya, panitia namanya siapa? Hah? Satu aja enggak apa-apa. Siapa? Siapa? Hah? Ismail. Ya, Ismail. Baik. Tentunya yang mancing, yang diberi izin untuk mancing kan enggak semuanya. Yang diberi izin untuk mancing enggak semuanya, hanya sebagian aja yang dikasih izin untuk mancing. Baik. Kemungkinan prediksi ana Ismail dan teman-temannya ini yang mengizinkan untuk boleh mancing, pemilik keputusan tertinggi siapa? Ustaz Abu Izzi. Baik. Mungkin ya, ini prediksi anak. Mungkin Ismail ini kalau mau minta izin langsung ke Ustaz Abu Izzi, mungkin agak enggak pede. Agak kurang pede. Maka Ismail minta tolong kepada Ustaz Abdurrahman. Misal, ya, minta tolong kepada Ustaz Abdurrahman. Ustaz, kami ini panitia pengin mancing. Ana minta tolong antum melobikan kepada siapa? Ustaz Abu Izzi. Singkat cerita, Ustaz Abdurrahman pun menemui siapa? Ustaz Abu Izzi. Kemudian Ustaz Abu Izzi, ya enggak apa-apa, jangan lama-lama ya. Terus kalau dapat, jangan lupa bagi kita. Mungkin kayak gitu ya, mungkin. Nah, dalam posisi ini, Ismail, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Abu Izzi, yang paling tinggi yang mana? Ustaz Abu Izzi. Inilah yang diistilahkan dengan pemilik syafaat. Apa? Pemilik syafaat. Pemilik syafaat itulah pemegang keputusan. Kalau Ustaz Abdurrahman, ini adalah pemberi syafaat. Ada pemilik, ada apa? Pemberi. Ismail. Mana Ismail? Il, mana Ismail? Mana? Oh, ya. Ah, Ismail, ini adalah penerima syafaat. Apa? Penerima syafaat. Kurang satu lagi. Hal yang diminta. Apa hal yang diminta? Mancing. Inilah empat unsur dalam syafaat. Tulis, bukan mancing yang ditulis. Empat unsur dalam syafaat. Satu, pemilik syafaat. Garis miring, pemegang keputusan. Pemilik syafaat, tulis. Garis miring, pemilik syafaat, garis miring, apa tadi? Pemegang keputusan. Dua, pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Tiga, penerima syafaat. Empat, hal yang diminta. Hal yang diminta. Coba diulangi. Diulangi. Ya, antum. Makanya jangan ngantuk. Yang lainnya pada nulis, antum ngantuk sendiri. Catat dari temannya. Sekarang. Dicatat dari temannya. Sekarang. Nanti anak tanya antum. Baik, diulang. Ada berapa unsur? Ya. Antum, baju biru, nah, empat, satu, ah baru dua, tuh di depan baru dua, tuh, empat, satu, baju biru juga, antum, nah, satu, barakallahu fiik. Coba sekarang dalam kasus mancing tadi. Dalam kasus mancing tadi. Siapa pertama, kedua, ketiga, keempat? Satu. Siapa pemilik syafaat? Tadi siapa pemilik syafaatnya? Dalam kasus mancing tadi siapa? Ustaz Abu Izzi. Terus pemberi syafaat Ustaz Abdul Rahman. Penerima syafaat Ismail. Hal yang diminta mancing. Oke, okay. Fahim tu? Mari kita praktekkan dalam syafaat terkait dengan Rasulullah SAW. Hadis yang kita baca, akan kita baca sekarang. Ana minta antum nanti untuk menunjukkan mana nomor 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? Baik. Fadal, manil qari? Rio. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala ja'a arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwalu fastasqi lana rabbak fa inna nastasfi billahi 'alaika wa bika 'ala Allah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال dari sahabat Nabi SAW namanya Jubair. Jubair bin siapa? Mut'im. Qala ja'a arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal. Wahai Rasul, kita ini sudah lemah banget. Fisik kita sudah lemah banget. Keluarga kita pada kelaparan. Kemudian harta kita pada habis. Karena apa kira-kira? Karena kemarau panjang. Karena musim paceklik. Maka orang Arab baru itu mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fastasqilana Rabbak." Ya Allah, maka mohonkanlah kepada Allah untuk kami hujan. Fastasqi lana rabbak. Ya Rasulullah, mintakanlah untuk kami kepada Allah hujan. Mereka minta supaya Rasulullah SAW berdoa kepada siapa? Allah. Orang Arab itu melanjutkan, orang Badu itu melanjutkan, fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Ini yang bermasalah. Sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara untuk memohon kepadamu wahai Rasul. Jadi yang dijadikan perantara siapa? Allah. Yang kami tuju engkau wahai Rasul. Supaya engkau mau mendoakan kami, maka Allah lah yang kami jadikan perantara antara kami dengan engkau wahai Rasul. Ini yang bermasalah. Kalimat ini. Wabika alallah. Dan di waktu yang sama, kami menjadikan engkau wahai Rasul sebagai perantara kami dengan Allah. Ini enggak bermasalah. Engkau wahai Rasul berdoa kepada Allah. Kami mohon engkau berkenan untuk memintakan buat kami kepada Allah. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi SAW saat itu beliau bersabda. Ada 6 poin yang menunjukkan bahwa ucapan si Badui yang pertama itu adalah haram hukumnya. Kata Nabi SAW, Subhanallah, Subhanallah. 1. Nabi SAW mengucapkan, Subhanallah, Subhanallah. Apa artinya Subhanallah? Maha suci Allah, Maha suci Allah. Inilah kalimat yang diucapkan ketika ada sesuatu yang tidak layak diucapkan oleh manusia tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi Subhanallah. Ada orang menghina Allah, ada orang merendahkan Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada orang melecehkan Allah, maka kita ucapkan apa? Subhanallah, Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Fama zala yusabbih. Berarti enggak cuma 2 kali. Nabi SAW mengulang-ulang berkali-kali. Poin yang kedua, hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Sampai para sahabat pun juga kelihatan ikut marah. Di wajah-wajah para sahabat kelihatan ikut marah karena mereka melihat Nabi SAW marah, terbawa para sahabat. Jadi Nabi SAW sambil mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, raut mukanya berubah. Dari yang awalnya tenang menjadi marah, para sahabat pun juga ikut marah. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Thumma qala Nabi SAW, waihak. Apa artinya waihak? Celakalah engkau. Berapa ini? 3. Yang keempat. Atadrimallah. Apakah engkau tidak tahu Allah itu seperti apa? Betapa tingginya Allah Azza wa Jal? Ini pertanyaan, sualun, tapi maksudnya adalah ingkariyun. Apa ingkari? Pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengingkari. Ya, jadi bukan sekedar tanya. Contoh nih, pertanyaan kayak gini nih. Ada anak, santri ketahuan pegang apa? nyimpen HP. Pas dia lagi main HP di mana? Biasanya tempat sembunyi di mana? Di mana? Di mana? Kamar mandi. Selain kamar mandi di mana? Di bawah selimut. Ya, di bawah selimut. Kok ini bercahaya mukanya gitu? Apakah karena dia dapat ilham gitu, mukanya jadi bercahaya? Kemudian ketahuan di bawah selimut ada ustadz yang masuk. Ini kok nyala ya? Ya, lampunya mati, tapi di dalam selimut bisa apa? Nyala. Apakah ini karena nurun minallah? Ya, ternyata begitu dibuka lagi pegang apa? HP. Ustadznya ngomong, ente lagi ngapain? Ini pertanyaan atau pengingkaran? Pengingkaran. Pertanyaan, tapi maksudnya pengingkaran. Ya sudah ketahuan lah ente lagi ngapain. Ya gak mungkin santrinya lagi main HP. Ma'ruf, gak usah dijawab. Itu pengingkaran namanya. Nabi SAW ketika mengucapkan atadrimallah. Apa engkau tidak tahu siapa Allah? Tidak mengerti bagaimana tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran. Sudah berapa poin? 4. Yang kelima. Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Sesungguhnya Allah itu lebih tinggi dibandingkan apa yang kamu ucapkan tadi. Kalimat yang pertama tadi. Ya. Ini sudah berapa ini? Sudah 5. Yang keenam, Nabi SAW menyampaikan, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Sesungguhnya, tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada makhluknya. Sesungguhnya, tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada makhluknya. Baik. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, coba Ana pengen tanya kepada Antum. Dalam kasus ini, ada yang benar dan ada yang salah. Kalimat pertama orang Badui, yang mengatakan, wahai Rasul, kami jadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepadamu. Ini benar apa salah? Salah. Yang kedua kalimatnya, wahai Rasul, kami menjadikan engkau sebagai perantara untuk minta kepada Allah. Benar apa salah? Benar. Baik. Mari kita aplikasikan dalam 4 poin, 4 unsur tadi. Dalam kasus yang salah. 1. Dalam kasus yang salah ya. Pemilik syafaat siapa? Dalam kasus yang salah. Pemilik syafaat siapa? Rasul. Pemberi syafaat? Allah. Penerima syafaat? Badui. Hal yang diminta? Hujan. Kenapa salah? Kita ulangi supaya bisa menyimpulkan. Dalam kasus yang salah, siapa pemilik syafaat? Rasulullah SAW. Pemberi syafaat? Allah. Penerima syafaat? Badui. Hal yang diminta? Hujjah. Salahnya di mana? Angkat tangan. Anda enggak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Enggak apa-apa salah, enggak disuruh push up kok. Ya, bismillah. Enggak ada yang mau angkat tangan. Pemberi syafaat hanya Allah, bagus. Bagus. Ada jawaban yang lain? Nah. menjadikan Allah sebagai perantara untuk makhluknya. Baik. Berarti menganggap Allah. Bagus, tidak apa. Siapa lagi? Hampir. Ayo. Siapa lagi? Anak ajak antum untuk berpikir biar enggak ngantuk. Hah? Enggak ada? Ya. Kedudukan Allah terlalu tinggi untuk jadikan perantara. Berarti orang Arab Badui tadi itu seakan-akan menjadikan Allah lebih rendah dibandingkan Nabi SAW. Ini yang jadi masalah. Memposisikan Allah lebih rendah dibandingkan siapa? Rasul SAW. Tadi anak sudah sampaikan kepada antum. Pemilik syafaat dengan pemberi syafaat. Tinggi siapa? Pemilik. Orang Arab Badui itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemilik. Sedangkan Allah pemberi. Keliru. Yang betul Allah adalah pemilik. Faham tuh? Tayyib. Berarti kita ulangi. Yang salah bagaimana? Yang salah bagaimana pemilik syafaat? Rasul. Pemberi syafaat? Allah. Terus? Penerima syafaat Badui yang diminta? Hujah. Benar apa salah? Salah. Mari kita balik. Seharusnya yang benar bagaimana? Pemilik syafaat? Pemberi? Penerima? Yang diminta? Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Uktubu. Haram menjadikan Allah sebagai perantara. Haram menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta syafaat kepada makhluk. Haram menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta syafaat kepada makhluk. Sebab hal itu mengesankan. Sebab hal itu mengesankan bahwa Allah lebih rendah. Bahwa Allah lebih rendah dibanding makhluk. Bahwa Allah lebih rendah dibanding makhluk. Ana ulangi dari awal. Yang ketinggalan-ketinggalan. Haram menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta syafaat kepada makhluk. Sebab hal itu mengesankan. Sebab hal itu mengesankan bahwa Allah lebih rendah dibanding makhluk. Baik, Iqra. Baca. Ya. Barakallahu fiik. Tayib. Ini kita sudah selesai bab ini. Cuman ana pengen kasih antum faedah tentang kelanjutannya kayak apa. Jadi akhirnya Nabi SAW itu memintakan hujan atau tidak kepada para sahabat? Hah? Jadi enggak? Akhirnya Nabi SAW kasih enggak? Kasih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik. Saat itu Rasulullah SAW lagi khutbah Jumat. Lagi apa? Khutbah Jumat. Tengah-tengah khutbah, ada seorang badui yang datang memutus khutbah Nabi SAW. Kata badui tersebut, wahai Rasul, harta-harta kita banyak berkurang, banyak orang kelaparan, kehausan, mintakanlah kepada Allah hujan. Maka Rasulullah SAW saat itu juga boleh langsung angkat tangan. Dan ini menunjukkan saat khutbah Jumat, khatib diperbolehkan dan makmum diperbolehkan untuk angkat tangan ketika berdoa kalau isi doanya adalah minta hujan. Aslinya khatib ketika khutbah kalau berdoa cukup apa? Mengangkat jari telunjuk. Aslinya seperti itu. Makmumnya sekedar mengamini tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi ketika isi permintaannya adalah minta hujan, maka saat itu disunnahkan untuk mengganti jari telunjuk dengan apa? Dua telapak tangan yang diangkat. Bahkan diusahakan diangkat dengan apa? Tinggi. Bukan sekedar kayak gini. Tapi betul-betul diangkat yang tinggi. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma aghithna. Berapa kali? 3. Apa artinya Allahumma aghithna? Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Anas bercerita apa yang terjadi setelah Nabi SAW angkat kedua tangannya dan minta kepada Allah. Kata Anas, ketika kami berangkat ke masjid menjelang Jumatan, kami sempat melihat di langit. Langit itu bersih, gak ada awan walaupun cuma segini. Setelapak tangan gak ada. Berarti betul-betul panas, gak ada awan sama sekali. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka awan dari segala penjuru berdatangan. Sampai langit menjadi gelap dengan mendung. Bahkan ketika tengah-tengah sholat, hujan turun deras. Sampai Masjid Nabawi bocor. Saking derasnya. Dan para sahabat saat itu ketika sujud, bekas di kening mereka pasir yang basah. Karena saat itu masjidnya Rasulullah SAW masih lantainya adalah pasir. Ketika kami pulang dari masjid mau ke rumah, basah kuyup. Dan hujan itu enggak berhenti 7 hari. Jumat berikutnya. Tengah-tengah khutbah, ada orang yang berdiri lagi. Dalam beberapa riwayat, seingat saya disebutkan bahwa orang itu orang yang sama. Ya, yang pekan lalu minta apa? Hujan. Wahai Rasul, kami gak bisa kemana-mana. Ya. Kami gak bisa mengembalakan kambing. Kami kesulitan. Kalau kemarin kesulitan karena apa? Kering, sekarang kesulitan karena hujan terus. Maka wahai Rasul, mintakan kepada Allah agar Allah menahan hujan tersebut. Maka Nabi SAW pun kembali mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Jadi kalau pengen hujan berhenti, itu bukan manggil pawang hujan. Yang katanya punya remote apa? AC yang ada di langit. Orang enggak sehat kok dimintai lucu. Dibayar lagi. Gimana doanya? Allahumma. Apa tadi? Hawalaina la alaina. Allahumma ya Allah hawalaina. Hawalaina itu artinya adalah di sekeliling kami. Ya Allah turunkanlah hujan itu di sekeliling kami. La alaina bukan pas di atas kami. Jadi yang diminta itu bukan hujannya diturunin. Hujannya di stop. Tapi hujannya dipindah. Ya. Kenapa kok bukan di stop? Karena yang membutuhkan hujan gak cuma manusia. Habisnya, habis itu. Ini anak lanjutkan ya. Allahumma alal akami wal jibali wal zirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Ya Allah kami mohon supaya hujan itu diturunkan di gunung-gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit. Di tempat-tempat yang banyak pohonnya. Kalau kita di Indonesia di hutan. Ya, yang enggak banyak manusianya di sana. Tapi ada binatang-binatang yang membutuhkan air. Dan ini adalah kecerdasan doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW gak minta, wahai Allah, stop. Enggak. Kenapa? Karena yang butuh hujan gak cuma manusia. Kemudian, ketika hujan itu diturunkan di gunung-gunung, apa manfaatnya? Manfaatnya air akan terserap kemana? Ke tanah. Kemudian akan tersimpan di perut bumi. Lalu kemudian akan mengalir. Kemana? Ke pemukiman warga. Begitu kita pengen ngambil air dari sumur. Sumurnya ada airnya. Karena airnya sudah tersimpan di mana? Di gunung-gunung. Kemudian mengalir lewat bawah. Menuju ke sumur kita semuanya. Itulah hebatnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Bukan keliling, keliling, keliling, keliling, keliling. Ya. Di setiap wilayah ada cara minta hujan atau cara menahan hujan yang berbeda-beda yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau di daerah kami ada istilahnya cowongan. Apa? Cowongan. Cowongan itu ritual yang dilakukan oleh dukun yang minta agar hujan tidak turun. Biasanya dilakukan ketika ada orang pengen melakukan walimah biar lancar. Nah, yang lebih parah lagi ada cara dengan maaf melemparkan celana dalam. Iya. Jadi ya. Jadi celana dalam dilemparkan ke atap ya untuk menolak hujan. Bayangkan itu, celana dalam untuk menolak hujan itu gimana? Ya, dilemparin kemana? Dilemparin ke atap. Ya. Alhamdulillah, kita umat Islam punya doa sendiri yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya tadi? Allahumma hawalaina la alaina. Dan ada kelanjutannya. Terakhir faedahnya ya ikhwah. Boleh enggak ketika Rasul SAW masih hidup kita minta supaya beliau berdoa? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat kita tidak boleh untuk datang ke kuburan beliau SAW. lalu minta kepada wahai Rasul doakan kami. Tidak boleh. Kalau ziarah kuburnya boleh enggak? Boleh, sunnah. Tapi kalau ke sana bukan untuk mengucapkan salam. Ya, yang sunnah kan sampai ke kubur Nabi SAW kita mendoakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita pindah assalamualaikum ya Abu Bakrin, pindah lagi assalamualaikum ya Umar. Ya. Itu yang diajarkan. Tapi datang ke sana wahai Rasul, ini gimana? Umat Islam ditindas di mana-mana. Kami mohon bantuanmu wahai Rasul. Ini enggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi SAW setelah Rasul SAW wafat, mereka mengalami hal-hal susah dan tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan bahwa para sahabat berbondong-bondong datang ke mana? Ke makam Nabi SAW. Tidak ada. Padahal di zaman Abu Bakar terjadi murtadnya banyak orang. Itu masalah besar. Abu Bakar enggak minta tolong datang ke kuburan Nabi SAW. Di zaman Umar terjadi paceklik panjang. Ternyata Umar pun juga tidak datang ke kuburan Nabi SAW. Malah Umar memanggil pamannya Nabi. Siapa? Al-Abbas. Apa kata Umar? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqiyana. Wahai Rasul, ya Allah, ketika Rasul masih hidup, kami meminta kepada beliau agar beliau berdoa kepadamu mohon hujan. Wa inna adapun sekarang natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Adapun sekarang setelah engkau wafat wahai Nabi, maka kami meminta tolong kepada pamanmu wahai Rasul untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Umar berkata, ya Abbas, qum fad'ullaha lana. Wahai Abbas, berdirilah. Lagi pada ngumpul para sahabat, salat istisqa. Kemudian Umar berkata kepada Abbas, wahai Abbas, engkau adalah paman Nabi kami, punya hubungan spesial dengan Rasulullah SAW, maka sekarang engkau lah yang berdoa kepada Allah. Mereka enggak datang ke kuburan siapa? Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa meminta doa kepada Nabi SAW itu berlaku ketika beliau masih hidup. Dan nanti ketika di hari kiamat, kan pada datang kepada Nabi SAW di padang mahsyar. Itu kan Rasul sudah hidup. Rasul kan sudah hidup. Ya. Kalau sekarang beliau wafat. Jadi enggak bisa. Enggak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah di sesi duha. Jam berapa, Ustaz? 9. Antum katanya hari Sabtu main bola ya? Mau jam 9 atau jam 10? Yang minta jam 10 angkat tangan. Ya. Tayib. Yang pengen jam 9. Tayib. Padahal kata Ustaz Abdul Rahman tadi, antum nanti main bolanya akan dipindah harinya. Ya, akan dikasih tambahan. Jadi enggak mesti harus hari ini. Baik. Karena kebanyakan minta jam 10, kita akan bertemu di jam 10 insyaallah. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.